Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali secara online untuk melanjutkan belajar kita membaca dan mempelajari kitab Matan Ghoyah wa Taqrib dengan rujukan syarah Al-Imta'. Ya. Terakhir kita sudah masuk di pasal tentang wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bidarain. Faslun awani al-zahab wal-fidhah. Pasal yang menjelaskan tentang hukum wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala yajuzu, tidak boleh isti'malu awani al-zahabi wal-fidhati, tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu wairihima, wa yajuzu isti'malu wairihima minal awani, dan boleh hukumnya menggunakan wadah-wadah yang terbuat selain dari emas dan perak. Awani jamak dari inak, yaitu satu tempat yang digunakan untuk meletakkan atau menaruh cairan, benda cair, makanan ataupun minuman. Kalau wadah-wadah tersebut terbuat dari benda yang suci, ya, terbuat dari misalnya terbuat dari kayu, kemudian tembaga dan yang lainnya, aluminium, maka halal digunakan dan halal pula disimpan, dimiliki, disimpan juga boleh. Walaupun harganya misalnya mahal. Selama ada membuat di situ. Ntar jam 7. Ya. Tolong untuk peserta mikrofonnya ya. Iya. Mikrofon tolong di mute. Ini mau stop. Ya, Imam Syuhada. Ini dimulai dulu. Ya, syukuran. Kemudian adapun penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka beliau menyebutkan di sini tidak boleh yaitu makan dan minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wala taqulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum ya di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan di tempat makan atau di semisal piring-piringnya. Kemudian untuk penggunaan yang lain ini dikiaskan ke makan sama minum. Kalau di hadis sebutkan makan dan minum, makan tapi kemudian dikiaskan ke penggunaan yang lainnya. Haram menyimpan, memiliki dan menyimpan piring-piring, gelas, kemudian apa, sendok, garpu, dan wadah-wadah yang lain yang terbuat dari emas atau perak. Jadi hukum asalnya tadi di hadis adalah larangan makan dan minum, kemudian dikiaskan ke penggunaan yang lain. Kemudian adapun kalau misalnya menyimpan saja juga haram hukumnya. Ya, berdasarkan kaidah yaitu kullu ma haruma istimaluhu haruma qatina'uhu. Segala sesuatu yang diharamkan penggunaannya maka diharamkan pula untuk menyimpannya. Dan menyimpan itu akan mengantarkan pada penggunaan. Dan semua yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Itu, jadi ini apa? Turunan dari apa? Pemahaman dari hadis larangan tersebut. Adapun wadah-wadah yang terbuat dari bahan selain emas dan perak, misalnya yakut, marjan, maka boleh digunakan dan boleh disimpan karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Ya. Kemudian beliau memberikan pembahasan tentang wadah-wadah yang ditambal. Nah, misalnya wadah tersebut ada yang patah di salah satu di bagian di wadah tersebut, kemudian disatukan menggunakan emas atau perak. Bagaimanakah hukumnya? Yang pertama, tambalan emas baik itu besar dan ada kebutuhan itu adalah misalnya tadi ya, untuk menambal sesuatu yang rusak, patah misalnya. Kalau tambalannya berupa emas, baik itu tambalannya besar dan ada kebutuhan, atau hanya untuk hiasan saja, atau kecil ada kebutuhan, atau kecil tanpa kebutuhan, untuk hiasan saja, maka semuanya haram. Tambahnya, kalau tambalan dari emas, tidak ada perincian. Tidak ada perincian, semuanya haram hukumnya. Adapun yang dirinci adalah tambalan dari tambalan dengan maka dilihat beliau merinci dengan besar kecilnya. Ya. Besar kecil, kemudian ada hajat atau tidak. Ada hajat, ya ada kebutuhan. Ya. Kalau tidak ada, berarti kebiasaan saja. Maka rinciannya, kalau dia besar, ya, tambalannya besar, ada dua macam. Macam yang pertama, tambalannya besar, ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Kalau tambalannya besar, untuk hiasan saja, haram. Itu yang besar. Jadi, dilihat dari besar kecilnya, kemudian dirinci. Kemudian kalau kecil. Kecil, kalau ada kecil, kalau untuk hiasan saja, makruh. Kecil, kalau ada kebutuhan, mubah. Jadi, itu ada empat perincian. Ya. Secara totalnya ada empat. Yang mubah satu, kemudian yang haram satu, yang makruh dua. Nah. Haram itu besar untuk hiasan. Yang boleh, yaitu kecil, ada kebutuhan. Selain itu makruh. Besar dan kecil ini ukurannya adalah uruf, kebiasaan. Nah, ini besar atau kecil menurut kebiasaan. Nah, perincian ini adalah pendapat muktamad yang dipilih oleh An-Nawawi. Pendapatnya An-Nawawi yang menjadi pendapat muktamad mazhab. Adapun Imam Ar-Rafi'i berpendapat untuk emas bisa dirinci sebagaimana perincian yang berlaku pada perak. Thank you. Kemudian pembahasan berikutnya adalah wadah yang disepuh, ya, dilapisi, ya, matli al matli, ya, dilapisi dengan emas atau perak. Itu wadah biasa, kemudian dilapisi dengan emas atau perak. Maka dilihat kalau wadah tersebut didekatkan ke api, ya, dipanggang seperti itu, kemudian nanti ada yang meleleh dari bahan emas atau perak tersebut, meleleh, kemudian apa, berpisah dari wadah tersebut. Yang lalean itu, kata beliau, lahu qimah, dan nilainya. Maka hukumnya haram. Karena kalau ada yang meleleh, itu menunjukkan bahwasanya lapisannya banyak. Ya. Sehingga hukumnya haram. Nah, kalau nggak ada yang meleleh, maka tidak haram hukumnya. Kalau tidak meleleh, maka hukumnya tidak haram. Karena itu menunjukkan bahasanya itu sangat sedikit, ya, dihukumi seperti ya, tidak ada. Dan lihat di sini, yang menjadi standar itu, ya, banyak sedikitnya bukan uruf kalau yang di bab ini, di apa, di lapisi tadi, di sepuh tadi, ini bukan uruf, bukan dilihat, oh ini banyak sedikit menurut kebiasaan enggak, tapi dengan dites, dengan apa, dipanasi, disekatkan dengan api. Ya, kalau nggak ada yang meleleh, itu berarti menunjukkan sedikit, dihukumi tidak ada. Adapun kalau hanya warna aja, warna emas, kuning keemasan, atau warna perak, maka tidak ada masalah, tidak terlarang. Kemudian bagaimana menggunakan, hukum menggunakan wadah-wadah yang dipakai oleh orang-orang musyrik. Nah, hukumnya boleh dengan syarat dicuci terlebih dahulu. Walaupun kalau tidak dicuci, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau sampai yakin ada najis di situ, ya jadi haram, ya. Jadi haram. Ya, karena penggunaannya, ya, penggunaan dari wadah oleh orang-orang kafir ini kan, ya, macam-macam digunakan. Tidak hanya digunakan untuk makanan-makanan yang suci, tapi juga yang haram atau yang najis juga. Ya, tadi boleh digunakan kalau dicuci terlebih dahulu. Jika tidak, maka makruh. Jika yakin ada najisnya, jatuhnya hukumnya haram. Ya, kalau yang tidak terbuat dari emas perak, kan tapi nilainya tinggi. Nafis. Al-awani an-nafisah. Yang bernilai tinggi, yang orang itu ya suka untuk mencarinya. Seperti itu. Nah, itu ada... ada dua macam, ya. Macam yang pertama, nilainya tinggi dari sisi zatnya. Dari sisi zatnya. Maka ini enggak mengapa. Seperti tadi terbuat dari yakut, marjan, dan yang lainnya yang nilainya tinggi. Ini enggak haram. Akan tapi makruh saja. Nah, kalau yang nilainya tinggi dari proses pembuatannya, sebagaimana di sebutkan di Al-Imta', maka ini enggak masalah, jaiz, ya. Jadi proses dari apa, dari proses produksinya yang membutuhkan biaya yang tinggi, kira-kira seperti itu. bukan dari bahannya. Kalau dari bahannya nanti boleh ma'al qaraha. Nah, kemudian kalau sini terakhir disebutkan gigi ya, menggunakan gigi terbuat dari emas, perak di situ tidak mengapa. Ya, kita lanjutkan ke bab siwak. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun as-siwaku, pasal tentang siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin ila ba'da az-zawali lit-ta'imi. Siwak hukumnya mustahab disunahkan di seluruh keadaan. Jadi kapan pun disunahkan. Saat ini, saat itu, waktu ini, waktu itu, hukumnya sunnah. Kecuali ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Zawal ya, apa tergelincirnya matahari ke arah tenggelamnya, yaitu masuknya waktu zuhur. Bahwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Istihbaban. Dan siwak, bersiwak di tiga tempat, tiga keadaan itu lebih ditekankan lagi. Tadi mustahab, ini lebih lagi. Tetapi yang pertama, inda taghayyuri al-fami, ketika berubah bau mulut. Karena apa? Min azmin wa ghairihi. Karena azam, azam itu bisa apa? Diam lama atau tidak, atau tidak makan. Atau sebab itu, sebab selain azam. Intinya bau mulut berubah. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah, ketika akan melakukan sholat. Ya. Maksud yang siwak adalah menggunakan kayu dari arok dan yang semisalnya digunakan di gigi dan sekitar gigi untuk menghilangkan bau mulut ataupun yang semisal dengan itu. Hukumnya sunnah mu'akadah. Dan disunahkan untuk niat. Ketika bersiwak, disunahkan untuk niat melaksanakan sunnah Nabi, yaitu sunnah siwak. Sebagaimana dalam hadis, beliau bersabda, laula an asyukku ala umati la amartuhum bisiwaki inda kuli wudu'in. Riwayat lain menyebutkan inda kuli sholatin. Kemudian, keadaan-keadaan yang ditekankan untuk bersiwak. Tadi disebutkan yang pertama ketika bau mulut berubah. Berubah karena apa? Karena azam. Azam adalah apa? Tarkul akal, tidak makan. Orang kalau tidak makan itu bisa menimbulkan bau mulut. Kemudian atau diam lama. Itu juga bisa menimbulkan perubahan bau mulut. Atau sebab yang lain selain azam, misalnya makan bawang ya, bawang putih, bawang merah, atau yang lainnya yang bisa menyebabkan bau mulut. Yang kedua ketika ingin ketika bangun dari tidur, karena ketika tidur apa, mulut tertutup dalam jangka waktu lama. Nah, kemudian apa? Ada sesuatu yang keluar dari lambung. Ya, menimbulkan apa? Bau yang tidak enak. Kemudian ketika ingin melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun sholat jenazah. Anfi Musanif menyebutkan bahasanya menggunakan siwak atau bersiwak itu hukumnya makruh bagi orang berpuasa, ya makruh tanzih. Ya. Itu ketika zawal dan nanti makruhnya hilang ketika sudah tenggelam matahari. Nah, berdasarkan hadis ulufu fami as-sha'imi adiyabu 'indallahi min dhihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Al-khuluf adalah perubahan apa? Bau mulut. Dan bau mulut ini karena dicintai oleh Allah, maka orang berpuasa ya, tidak selainnya menghilangkan bau mulut tersebut. Asar ibadah. Dan ini ada adalah asar ibadah sebagaimana apa? Darahnya orang yang mati syahid. Bapak memberikan alasan diantaranya adalah seperti itu. Ya walaupun ada yang mengatakan tidak tepat karena ini dan itu, ya itu adalah ranah ijtihadiyah. Bisa jadi ini tidak tepat, bisa jadi ini tepat di sisi Allah. Kemudian bagaimana cara menggunakan siwak, alat siwak tersebut. Jadi yang pertama, ya memegang dengan tangan kanan. Kemudian menjadikan jari kelingking itu di bawah ya, di bawah siwak. Kelingking sama apa ibu jarinya ya. Kemudian yang atasnya di bagian atas. Yang apa jari jemari yang lain di bagian atas. Kalau di sini ibu jarinya enggak disebutkan ya. Ya, caranya seperti itu. Di jari kelingking sama ibu jari bagian apa? Bawah, kemudian jari-jari yang lain di atas. Nah, kemudian nanti digerakkan. Dimulai dengan sisi kanan, kemudian kiri. Faedah, kayu siwak, siwaknya selalu dibersihkan untuk membunuh kuman-kuman yang melekat di situ. Kemudian nanti serabutnya ya, nah itu nanti dipotong setiap pekan, sebutkan sini seperti itu. Yang lebih bagus adalah dipotong serabutnya di setiap pekan. Jika seorang menggunakan siwak kemudian keluar darah dari gusinya, maka siwak kaus siwak itu harus dibersihkan, disucikan karena ternyata najis dengan darah, karena darah itu najis. Boleh hukumnya ya menggunakan siwak dengan sesuatu apapun, benda apapun asalkan suci dan dia padat. Walaupun dengan apa? Ujung bajunya. Nah, bagaimana kalau seorang siwakan dengan jari-jarinya sendiri? Ya. Dengan jari jemarinya sendiri, maka tidak teranggap siwak. Tapi kalau memakai jari orang lain, boleh. Artinya bisa teranggap siwak. Misalnya jari istrinya ya. Ya misalnya seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahasanya siwak itu disunahkan kan sebelum sholat, maka kalau seorang sholatnya lebih dari satu kali ya sama, siwaknya lebih dari satu kali, misalnya taraweh berarti setiap mau sholat ya, setiap dua rakaat misalnya, Salat tarawih misalnya 2 rakaat, jadi setiap 2 rakaat dia bersiwak. Dan di keadaan-keadaan lain juga ditekankan seperti ketika membaca Al-Qur'an, ketika gigi menguning, ketika ingin masuk rumah, ketika ingin tidur dan yang lainnya. Nah, haram hukumnya menggunakan siwak yang keras bagi orang yang nanti gusinya itu gampang berdarah ketika apa menggunakannya. Maka kalau ketika ingin bersiwak menggunakan kain atau ujung dari bajunya, ujung kain atau ujung bajunya. Dan faedah siwak banyak sekali, itu disebutkan diantaranya apa? Sunnah mengikuti apa ajaran Nabi, kemudian bisa mensucikan mulut, ya, memutihkan gigi, ya, menguatkan gusi, bahkan juga disebutkan mempermudah terangkatnya atau berpisahnya ruh, dan yang lain-lainnya. Adapun untuk level-level dari keutamaan alat yang digunakan untuk bersiwak, yang pertama itu kayu arok, kemudian kayu pelepah kurma, kemudian kayu zaitun, kemudian semua kayu yang punya aroma wangi, aroma yang enak, kecuali raihan. Kemudian yang level paling bawahnya ya kayu-kayu yang lainnya, yang selain disebutkan tadi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala faslun fi ahkami al-wudu'i wa furudul wudu'i sitatu asya'a niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yataini ilal mirfaqaini wa mashu ba'di ra'si wa ghuslu adijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma zakarnahu. Kemudian beliau mulai menyebutkan tentang bab wudu dan menyebutkan terlebih dahulu yaitu fardu wudu yang disebutkan di sini ada 6, sehingga fardu wudu ini harus dilakukan semuanya. Kalau ada satu yang tidak dilakukan, tidak terpenuhi, maka tidak sah wudunya. Maka fardu wudu ada 6, berarti selain ini bukan fardu. Kalau ditinggalkan, wudunya tetap sah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Apa itu wudu? Menggunakan air digunakan untuk apa? Anggota-anggota badan tertentu di awali dengan niat tertentu pula. Dan wudu ini disyariatkan di malam Isra Mi'raj bersama dengan disyariatkan apa wajibnya sholat 5 waktu. Itu sekitar terjadinya sekitar apa 1,5 tahun sebelum Hijrah, yaitu sekitar tahun 11 kenabian ya, apa Isra Mi'raj. Wudu mempunyai syarat-syarat. Yang pertama Islam. Maka kalau orang kafir enggak sah wudunya. Yang kedua tamyiz. Ciri dari tamyiz adalah Ciri dari tamyiz yaitu dia anak kecil itu sudah mengetahui kanan dan kiri. Ada pula yang memberikan ciri yang lain, yaitu dia apa? Bisa makan sendiri, bisa tebok sendiri, pakai baju sendiri. Ada juga yang mengatakan dia itu faham pembicaraan. Faham ketika ditanya, bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Syarat ketiga, tidak ada munafi, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan hakikat wudu, seperti haid dan nifas. Ini tidak akan terangkat hadasnya ya. Haid nifas tidak bisa itu menafikan toharoh. Kemudian syarat keempat, dia mengetahui tata cara wudu. Wudu itu bagaimana, yang dibasuh yang mana, yang diusap yang mana, tujuannya untuk apa, sunnah, yang sunnah yang mana. Nomor lima adalah airnya digunakan suci mensucikan, kemudian niatnya tidak terputus sampai akhir wudu. Tengah-tengah nggak boleh putus niat, kemudian misalnya niatnya diganti dengan bersih-bersih badan saja, dan seterusnya. Jadi harus tetap ada, dipertahankan niat wudhunya. Yang ketujuh adalah mengalirkan air di anggota wudhu. Maka tidak sah, misalnya wajah itu diusap atau kedua tangan diusap, maka harus dibasuh. Kalau dibasuh, itu gusel, yaitu adanya aliran. Ini satu. Tetesan-tetesan air yang mengalir itu namanya ghusl. Adapun kalau basah saja diusapkan, itu namanya mengusap. Ada basah-basah saja tanpa ada tetesan-tetesan air. 8. Ya, menyeluruh dalam membasuh. Menyeluruh dalam membasuh bagian yang wajib dibasuh. Ya, misalnya wajah, maka dia menambah sedikit bagian di luar wajah, ya, seperti terkena leher atau tengkuk, leher, kemudian telinga, sehingga yakin bahasanya seluruh bagian wajah itu terbasuh semuanya. Karena sulit atau tidak mungkin kita membasuh seluruh bagian wajah tanpa melebihkan yaitu basuhan, tanpa apa? Membasuh bagian di luar wajah walaupun sedikit. Itu sulit sekali. Sesuai dengan kaidah ma la yatimu al wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan fardu-fardu wudu yang wajib dilakukan dan jika ditinggalkan maka batal wudunya. Yang pertama, niat. Niat secara bahasa al-qasdu, memaksudkan saja. Itu niat secara bahasa. Kalau secara istilah, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan suatu, dia beriringan dengan perbuatannya. Sehingga kalau seorang mau sholat, sedangkan dari rumah ke masjid, itu sudah niat secara lughatan. Tapi kalau secara syar'an atau istilahan, nanti belum teranggap niat. Karena belum iktiron dengan fi'il sholat. Nah, ketika nanti pas takbiratul ihram dia berniat di situ, maka itu namanya sudah iktiron, maka sudah teranggap niat. Maka ta'rif atau definisi ini sangat sangat berdampak terhadap sah tidaknya satu ibadah. Wa niyatu mahalu al-qalbu, niat tempatnya dalam hati, semuanya sepakat. Wa idza talafadza, jika seorang itu melafadzkan lisannya dengan lisannya, maka ini sebagai penguat yang ada di dalam hati. Kata beliau, disunahkan untuk melafadzkan niat. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah atau mustahab. Demikian pula beberapa mazhab yang lain atau fuqaha yang lain. Jadi kalau tidak, ya tidak mengapa. Karena itu bukan yang inti, bukan rukun, bukan fardu wudu. Fardunya niat saja dalam hati ataupun talafut untuk membantu hati agar menetapkan niat. Kalau sudah terbiasa dalam hatinya itu bisa menetapkan niat tanpa talafut, ya tidak talafut tidak mengapa. Kan, tapi kalau masih sering lalai, maka disunahkan talafut agar hatinya tidak lalai ketika niat. Karena kalau lalai, berarti tidak melakukan salah satu fardu atau rukun ibadah ini, tidak sah. Sehingga banyak fuqaha mensunahkan talafut niat ini. Dalilnya adalah qiyas ke ibadah haji. Ya. Beberapa masyayikh Syafi'iyah mengatakan jumhur fuqaha menyatakan sunnah talafut niat. Nah, qiyas dalam ibadah sendiri ya banyak dipraktikkan oleh para fuqaha. Baik itu dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi ataupun Maliki. Sehingga perkara ini nanti ujung-ujungnya adalah perselisihan masalah qawaid usuliyah. Boleh enggak mengqiyaskan dalam bab ini? Sehingga ini cukup repot untuk mencari tarjihnya seperti apa. Kalau sudah masuk ranahnya adalah usul seperti ini. Karena nanti sebagai yang menjadi penentu boleh tidaknya qiyas itu siapa? Kan seperti itu. Ya. Karena yang mengatakan sunnah talafut ini tahu kalau tidak ada dalil yang sharih. Kan, tapi mereka menetapkan berdasarkan qiyas. Kalau dikatakan qiyasnya tertolak, ya indaman menurut siapa? Karena fuqaha banyak yang menerima, bahkan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i sendiri ada riwayat sahih yang beliau talafut ketika ingin sholat. Padahal beliau adalah seorang yang alim dalam usul fikih, ya kan? Dan tentunya beliau tahu, gitu kan, cara berdalil seperti apa. Walaupun bisa salah. Namanya perkara ijtihadiyah bisa salah. Tapi juga tidak mutlak kemudian apa? Difonis langsung salah. Karena ini adalah kerja keras dari para mujtahid. Ya. Dan beberapa masyayikh menjelaskan bahasanya talafut ini kan di luar ibadah. Ya, dia di luar ibadah. Dan bukan tujuan, hanya sarana. Ada yang menggambarkan misalnya kita diperintahkan untuk meluruskan shaf. Kan tapi kan kita enggak ada perintah membuat garis shaf. Kemudian ada yang buat garis itu untuk membantu agar lurus. Ibaratnya seperti itu, tapi bukan berarti dikiaskan dengan itu. Ya, kemudian pembahasannya itu panjang. Ini sekilas gambaran tentang perkara yang sering muncul di tengah-tengah kita. Orang faedah, orang yang wudu, dia itu nanti, tadi kan niatnya itu ketika membasuh wajah ya. Jadi, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Niatnya, niat fardu wudu itu ketika membasuh wajah. Nah, terus ketika kumur-kumur, ya. Kemudian istinsar, kemudian sebelumnya ada basuh tangan, bagaimana? Nah, itu apa enggak niat? Nah, itu masuk sunah-sunah wudu, maka nanti niat sunah wudu. Kapan niatnya? Ketika basuh tangan dan ketika mengucapkan basmalah. Jadi dalam satu waktu membasuh kedua tangan, membaca basmalah dan niat sunnah wudu. Karena kalau tidak diniatkan ya nanti tidak bisa mendapatkan pahala sunnah wudu. Kemudian nanti dia niat lagi. Niat yang tadi, niat untuk mengangkat hadas, niat wudu atau niat raful hadas ketika membasuh muka. Fardu yang kedua, membasuh muka yang dari si panjang itu dari apa? Panjangnya, batasannya dari mana bit sya'ar, tempat tumbuhnya rambut. Ya, dilihat di bisa dipegang di masing-masing apa? Dahinya, di situ ada tempat awal tumbuh rambut, itulah batas. Kemudian bawahnya ke dagu. Ya. Kemudian ke kanan kirinya, melebarnya dari telinga sampai telinga. Ya. Wajah ini wajib semuanya dibasuh, sampai pun semua apa? Rambut-rambut. Bulu-bulu rambut yang ada di wajah. Adapun bagian dalam mata, bagian putih, kemudian dalam mulut, bagian dalam, kemudian hidung, maka bukan bagian wajah yang wajib dibasuh. Bukan termasuk bagian wajah yang wajib dibasuh. Ya. Dikecualikan adalah jadi kalau semua rambut di wajah yang jumlahnya ada 20 ya macam, semua wajib dibasuh sampai ke bagian dalamnya kecuali jenggot dan cambang yang dia tebal, maka yang menjadi kewajiban adalah bagian luarnya saja. Yang tebal adalah yang bagaimana tidak terlihat kulitnya dari jarak pandang orang berbicara, bercakap-cakap, yaitu sekitar 1,5 meter. Kalau tidak terlihat kulitnya berarti tebal, kalau terlihat berarti tipis. Kalau tipis berarti harus sampai ke bagian dalamnya membasuhnya. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Dan semuanya wajib dibasuh. Misalnya apapun yang ada di tangan tersebut. Kalau ada contoh misalnya tangan terputus. Ya, terputusnya di tempat basuhan. Tempat yang wajib dibasuh. Maka yang masih tersisa ini nanti dibasuh. Nah, kalau terputus semuanya sampai siku ya tidak ada, jadi tidak ada kewajiban. Kalau semuanya bagian yang wajib dibasuh terputus. Tapi disunahkan untuk mengusap atau membasuh bagian yang tersisa tadi. Nah, tapi di sini nggak disebutkan, coba nanti ana cek lagi. Kalau yang apa, misalnya terputusnya sudah tidak ada bagian yang wajib dibasuh. Kotoran yang ada di kulit, kotoran yang ada di bawah kuku, jika menghalangi sampainya air, maka tidak sah wudunya. Bagaimana juga, misalnya cat kuku, yang cat kuku tersebut ada zatnya, ada jurumnya, ada fisiknya yang menghalangi sampainya air ke bagian tersebut, ke kuku tersebut. Adapun kalau cuman sekedar warna sehingga tembus airnya tidak masalah. Waktu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi yang diusap adalah sebagian kepala. Sebagian kepala ini bisa kulit kepala, bisa rambut kepala. Rambut kepala, walaupun hanya satu rambut saja. Walaupun hanya satu rambut saja, asalkan masih dalam batasan kepala. dalam batasan kepala adalah kalau misalnya rambut itu menjulur panjang sampai ke hidung misalnya, kemudian yang diusap adalah rambut yang ada di depan hidung yang menjulur tadi, maka belum mencukupi, belum teranggap mengusap kepala. Jika ada seorang yang wudu meletakkan kepalanya di bawah aliran air, tempat keluarnya air, atau mengguyurkan air di atas kepalanya, kemudian dicuci, maka sah. Karena kenapa sah? Karena mengusap itu terwujud dengan apa? Pertama kali ada tetesan yang jatuh ke rambut atau kepala tersebut. Artinya boleh seperti itu. Kemudian jika seorang yang wudu meletakkan tangannya yang basah, ya, basah dengan air, diletakkan di rambutnya atau kepalanya, maka sah. Hanya sekedar meletakkan, ya, misalnya tidak digerakkan, dengan syarat airnya adalah air yang baru, bukan air bekas basuhan tangan. Karena air bekas basuhan tangan jatuhnya nanti air mustakmal. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Nah, ini tidak ada masalah, semuanya harus dihapus, dibasuh, baik itu rambut ataupun apapun yang ada di situ. Masalah jika terputus, terpotong, sebagian kaki bawah, ya, telapak kaki, maka kalau ada masih tersisa, maka yang wajib dibasuh yang tersisa. Tapi kalau di sini sebutkan yang terpotong di atas mata kaki, tidak ada kewajiban Tapi disunahkan di sini membasuh, ya. Berarti sama tadi ketika yang terpotong ini adalah semua bagian yang wajib dibasuh, maka tidak ada kewajiban dia untuk membasuh sisanya. Misalnya kaki sampai mata kaki wajib dibasuh. Terpotongnya kok di betis, enggak ada kewajiban membasuh betis, tapi disunahkan. Sama dengan tangan tadi, seperti itu, ya. Kemudian nomor 6, tartib urut berurutan. Yaitu niat, kemudian basuh wajah, basuh dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai termasuk dua mata kaki secara urut. Kalau enggak urut tidak sah walaupun dia lupa. Dalilnya adalah di surat Al-Maidah ayat 6, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita fokuskan pada kata-kata atau konteks ayat, bahasanya di situ ada membasuh wajah-wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian habis itu mengusap kepala, kemudian membasuh lagi kaki. Maka membasuh kaki dengan maka membasuh tangan dan membasuh kaki dipisah dengan mengusap kepala. Urutan kalimatnya, rentetan kalimatnya dalam ayat. Padahal dalam bahasa Arab itu yang sejenis dikumpulkan. Yang sejenis dikumpulkan, yang beda disendirikan. Jadi misalnya ja'a Zaidun wa Amrun wa Fatimah. Nah, dikumpulkan dulu. Ya. Karena tidak di sini tidak ada faedah untuk urut, maka dikumpulkan. Tidak kita katakan ja'a Zaitun wa Fatimatu wa Amr. Nah, yang sama sejenis dikumpulkan. Nah, kenapa di sini enggak dikumpulkan? Karena harus urut. Kalau enggak urut, ya hukum asalnya dikumpulkan yang sejenis. Ini salah satu dalilnya. Kita lanjutkan sunah-sunah wudu. Qala al-musannifu al-imam Abu Syuja' rahimahumullahu ta'ala sunanul wudu'i wa sunanuhu asyaratu asya'a. At-tasmiyatu wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'a wal matmadatu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa takhlilu lihyati al-kassati wa takhlilu asabi'i al-yataini wa rijlaini wa taqtimul yumna ala al-yusra wa taharatu salasan-salasan wal muwalat. Beliau menyebutkan sunah wudu ada 10. Yang pertama, tasmiyah, membaca bismillah. Ya, yang sempurna membaca bismillahirrahmanirrahim. Minimalnya membaca bismillah saja. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Faedah siwak sunnah dan melakukan siwak atau waktu melakukan siwak adalah sebelum membasuh kedua tangan menurut pendapat muktamad. Menurut pendapat muktamad ini disandarkan pada Ar-Ramli. Jadi menurut Ar-Ramli yang diikuti oleh beliau, ini dari Mesir penulisnya. Maka siwak itu sebelum membasuh kedua telapak tangan. Sehingga nanti ada sunnah tersendiri membasuh sunnah tersendiri niat siwak. Ya, niat melakukan siwak karena dia dilakukan sebelum membasuh kedua telapak tangan. Nah, kalau pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami, itu siwaknya setelah membasuh kedua telapak tangan, sebelum kumur-kumur, sehingga nanti tidak butuh niat tersendiri. Artinya niat melakukan sunnah wudu tadi dia adalah seketika apa membasuh kedua telapak tangan, kemudian habis itu dia siwak. Nah, siwak ini tadi almat itu berkumur termasuk sunnah ya. Yaitu masukkan air ke dalam mulut kemudian mengeluarkannya sehingga bersih gigi-gigi dan di area sekitar mulut. Nilai minimal teranggap melakukan sunnah kumur hanyalah memasukkan air ke dalam mulut walaupun tidak digerak-gerakkan dan tidak dikeluarkan. Misalnya dimasukkan kemudian ditelan, maka itu sudah teranggap melakukan sunnah kumur-kumur, walaupun yang lebih afdol digerak-gerakkan kemudian dikeluarkan. Yang berikutnya al-istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung untuk membersihkan hidung. Nilai minimal juga sama, sekedar memasukkan air ke dalam hidung sudah teranggap melaksanakan sunnah ini. Yang lebih bagus adalah ditarik, disap, ya, sampai ke bagian dalam. yang sampai ke bagian dalam dengan yaitu dengan mubalaghah bagi yang tidak berpuasa, kumur-kumur itu sama istinsak itu mubalaghah dengan sungguh-sungguh, tarik dengan kencang. Kan tapi kalau bagi orang berpuasa tidak dibolehkan sungguh-sungguh. Artinya biasa saja. Kemudian sunnah berikutnya mashu jam'i ra'si membasuh mengusap semua kepala. Karena terwujudnya yang fardu itu hanya semata-mata mengusap satu rambut saja. Adapun semua rambut ini semua kepala, maka ini hukumnya sunnah. Jika dia mengusap rambutnya kemudian menyempurnakan dengan mengusap sorbannya maka boleh. Rambut yang rambut dulu kemudian sorbannya. Artinya dia teranggap nanti melakukan sunnah mengusap semua kepala. Maksudnya seperti itu. Kan kalau enggak pakai sorban kan ya kelihatan caranya seperti itu. Tapi kalau pakai sorban bisa ya sorbannya diusap. Kalau dia enggak mau melepas sorbannya. Tapi syaratnya diantaranya harus rambutnya dulu, kepalanya dulu baru sorbannya. Enggak boleh sorbannya dulu baru rambutnya. Kemudian mengusap kedua telinga. Baik itu bagian zahir maupun batin. Zahiron yaitu yang dia dilihat oleh mukhatab. Oleh orang yang di depannya ya, berarti yang dia depannya adalah pipi, wajah ya. Maka nanti diusap dengan sababah, dengan jari telunjuk. Kemudian batin yaitu di punggung, punggung apa? Telinga yang di bagian belakangnya ya. Nanti diusap dengan ibham, dengan apa? Jari, dengan ibu jari. Ya. Kemudian ada juga namanya istidhar, nanti seluruh telapak tangan ditempelkan di telinga. Ini dengan menggunakan air baru, bukan air bekas membasuh. Bukan air bekas mengusap rambut. Ya. Kalau usapan pertama ya, maka nanti jatuhnya apa? Mustakmal. Karena dasarnya bahasanya kok pakai air baru, bukan bekas usapan rambut, dari hadis Abdullah bin Zaid. Ra'aitu Nabiya SAW yatawaddu'u fa'ahudha ma'an li'udhunaihi khilafal ma'i ladhi masahbi ro'sahu. Saya melihat Nabi SAW berwudu mengambil air untuk kedua telinganya, bukan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Riwayat Hakim, kemudian kata Az-Zahabi sahih, menurut Az-Zahabi dalilnya sahih. Ya, walaupun ada dalil lain yang tidak memakai air yang baru, tapi ini kompromi atau hasil dari Syafi'iyah seperti ini. Ya, kalau ada dua hadis sahih, nah bagaimana? Nah, ini kan beda-beda cara mengkompromikannya masuk dalam bahasan usul fikih. Kemudian menyela-nyela lihyah al-kasah, menyela-nyelai jenggot yang tebal, menyela dengan air ya. Nah, tadi sudah disebutkan al-kasah yang tebal seperti apa ya. Ya, di sini sebutkan ya. Tadi sudah kita jelaskan. Dan tata caranya bisa menyelesaikan membasuh wajah 3 kali, kemudian menyela-nyela 3 kali, atau membasuh wajah sekali, kemudian menyela-nyela. Basuh wajah lagi, nyela-nyela lagi, basuh wajah lagi, nyela-nyela lagi. Maka boleh kedua-duanya. Boleh ini dan boleh itu. Kemudian menyela-nyela jari jemari tangan, begitu pula jari jemari kaki. Kalau tangan dengan tasbih, ya, dengan tasbih di apa itu dianyam, ya, dengan cara yang lebih utama untuk membedakan antara adat dan ibadah. Jadi nanti telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ya. Jadi dan apa dan sebaliknya, jadi apa bagian dalam ketemu bagian luar. Bukan bagian dalam ketemu bagian dalam, tapi boleh juga bebas, tapi yang lebih utama adalah seperti itu. Adapun untuk menyela-nyela jari-jari kaki, maka menggunakan jari kelingking tangan kiri. Jari kelingking tangan kiri digunakan untuk menyela-nyela jari-jari kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan. Kemudian nanti berakhir pada kelingking kaki kiri dari arah bawah. Nah, ini juga aslinya caranya bebas, tapi ini cara yang utama. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Karena tayamun itu mendahulukan bagian kanan dari kiri itu adalah barokah dan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dilakukan untuk apa? Untuk tangan dan kaki ataupun wajah atau apa? Kumur-kumur. Maka nggak bisa, nggak ada tayamun, nggak kemudian pipi kanan dulu baru pipi kiri, tidak. Karena itu mudah dilakukan secara langsung semuanya terbentuk. Bisa dengan tangan kaki. Maka itu nanti berlaku sunnah tayamun. Kemudian at-thaharatu salasan-salasan tiga kali. Bersucinya tiga kali basuh ataupun mengusap. Di basuhan pertama itu yang fardu, yang di situ adalah terangkat hadas. Basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah. Begitu pula bagian yang diusap seperti rambut, kepala, atau kedua telinga. Ini juga sama berlaku sunnah tiga kali. Karena ada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang di situ disebutkan bahwa Nabi SAW itu wudunya melakukannya tiga kali. Ala urikum wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawaddu'a salasan. Praktikannya seperti itu. Sehingga ini berlaku pada semua anggota wudu. Walaupun ada hadis sahih lainnya yang menyebutkan cuma satu kali. Nah, bagaimana mensikapinya? Kompromi dari Syafi'iyah. Nah, hukum asalnya sunahnya tiga kali, adapun kalau satu kali dibawa ke jawaz, boleh satu kali. Ya, sebagaimana Nabi juga pernah melakukan misalnya dua kali. Jadi tidak sesuai dengan hadis sahih, misalnya seperti itu. Misalnya ada yang komentar seperti itu. Ya. Jadi tidak semudah itu. Kemudian kita tahu ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengusapnya satu kali, ini prakteknya tiga kali. Nah, ini menyelisih hadis sahihnya. Tidak sesimpel itu. Dilihat hadis-hadis yang lain, sahih atau tidak. Kalau sahih nanti komprominya bagaimana? Apakah hadis yang lain yang bertentangan ditinggalkan saja? Tidak terpakai, terus fungsinya untuk apa kalau tidak terpakai? Nah, ini satu proses yang kita ya tidak mudah untuk masuk ke ranah tersebut. Tapi insya Allah ya kita kalau belajar terus, ya lumayan ada gambaran, oh mereka itu seperti itu. Nah, para fuqaha itu punya punya cara sendiri-sendiri kan dalam mengkompromikan, dalam mengambil apa, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Ya, belum lagi nanti hadisnya ini sahih atau dhaif, nanti apa, ini perkara ijtihadi juga. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Ini nanti antar ahli hadis. Ya. Ya, kita juga bisa mengamati kalau kita sudah mempelajari ilmu hadis secara mendalam. Nah, kecuali hadisnya memang disepakati dhaif. Ya, semua ulama hadis menyepakati dhaif. Nah, ini ya kelihatan nanti. Tapi kalau sudah ada yang mengatakan dhaif, yang ini mengatakan sahih, nah ini sudah perlu kajian yang mendalam lagi. Kemudian yang berikutnya, al-muwalah berkesinambungan, yaitu tatabu. Itu apa? Muwalah itu dia membasuh anggota wudhu sebelum anggota wudhu sebelumnya kering. Ya, maksudnya adalah ketika dia misalnya membasuh tangan, ya dia membasuh tangan sebelum wajah itu kering. Kalau wajah sudah kering baru membasuh tangan, maka ini enggak muwalah. Ya. Sah enggak wudunya? Ya sah, karena muwalah itu bukan fardu. Hukumnya hanya sunnah. Sehingga kalau misalnya seorang membasuh wajahnya kemudian dia ada satu keperluan sampai kering wajahnya, ya tinggal dibasuh apa, dilanjutkan wajah. Karena muwalah hukumnya hanya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain mengatakan itu, mengatakan wajib atau fardu. Nah, sunnah-sunnah wudhu ini banyak yang tidak disebutkan oleh musannif, yaitu Imam Abu Suja. Di antaranya adalku, yaitu apa? Adalku itu melewatkan tangan ke anggota wudhu. Ketika dia membasuh, itu tangannya dilewatkan. Artinya ini sunnah saja berarti apa? Kalau misalnya tangan kita ditaruh di bawah keran, itu maka nanti asal perut buyur semua, ya sudah sah. Tanpa misalnya tangan kanan kita ditaruh di bawah keran, tangan kiri kita nggak memegang tangan kanan. Terus dibiarin saja sampai terbasuh semua, maka sah. Karena ini apa, tanpa adalku tetap sah. Tapi lebih baik tangan kirinya dilewatkan di tangan kanan. Ya, semacam kayak di proses menggosok, seperti itu. Tapi enggak mesti di kayak dikucek, digosok bolak-balik, enggak. Tapi sekedar dilewatkan. Sudah ada laku. Yang kemudian yang kedua, tidak berbicara ketika wudu, kecuali ada hajat. Yang ketiga adalah tidak, yaitu tansyif. Tidak apa? Mengelap. Mengeringkan dengan handuk anggota wudhu yang basah tadi. Kecuali ada hajat. Sehingga apa? Sehingga asar ibadah itu tidak hilang. Dipertahankan asar dari ibadah. Kecuali ada hajat sangat dingin atau sangat panas misalnya. Kemudian menghadap kiblat, sholat pada Nabi SAW, dan doa setelah wudhu. Nah, ada doanya di situ. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, itu di antara sunnah-sunnah wudhu yang lain. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika wudhu yang di matan tidak disebutkan, ya. Karena hanya menyebutkan sunnahnya saja. Yang pertama, lebih dari 3 kali. Misalnya basuh lebih dari 3 kali, soalnya bagi orang yang lupa atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tidak mau, kalau yakin sudah 3 kali, basuh lagi 1 kali, jadi 4 kali, hukumnya makruh. Kemudian makruh untuk berlebih-lebihan boros dalam memakai air. Kemudian makruh meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah wudhu yang disebutkan tadi. Kemudian kemakruhannya itu menampar wajah. Jadi kalau misalnya membasuh wajah tidak di kayak dipukulkan, piyok-piyok gitu dipukulkan, itu makruh hukumnya. Berbicara ketika wudu juga makruh. Kemudian makruh minta bantuan pada orang lain untuk membasuhkan anggota wudunya. Kecuali darurat seperti orang yang sakit dan yang semisalnya tidak bisa wudu sendiri diwudukan. Tapi kalau dia enggak ada kebutuhan, enggak ada darurat, enggak ada kebutuhan, maka makruh. Karena yang enggak layak bagi seorang yang muta'abid. Orang yang beribadah itu kan cocoknya itu dia itu posisi tawadu, khusyuk, merendah ya. Kalau minta di apa? Dibasuhkan orang lain ini adalah satu keadaan yang seperti orang yang apa? Yang bermewah-mewah ya. Yang bertentangan dengan sifat-sifat yang merendah, sifat tawadu seperti itu. Sehingga enggak cocok bagi orang yang melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selesaikan fasal yang terakhir. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun al-istinja'u. Wal-istinja'u wajibun minal bauli wal wa'iti wal afdalu ayyastanjia bil ahjari summa yutbi'uha bil ma'i. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunqi bihinna al-mahalla. Fa idza arata al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Istinja atau cebok hukumnya wajib karena bau air kencing dan ghaid kotoran berak. Yang lebih utama cebok itu dengan batu kemudian setelah itu diikuti dengan air. Boleh untuk mencukupkan diri menggunakan air saja atau mencukupkan diri menggunakan 3 batu saja yang dengannya bisa bersih tempat najisnya. Dan jika seorang ingin mencukupkan diri hanya menggunakan salah satunya, yang lebih utama adalah menggunakan air. Ya, yang dimaksud dengan istinja adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari farji dengan air atau batu atau benda padat, kering, kolik yang bisa mengangkat najis, kolik lin najasa yang bisa mengangkat najis. Istinja itu menggunakan alat-alat istinja diantaranya 1 air mutlak. Ya. Tidak bisa air apa? Air najis atau air mustakmal atau air yang berubah. Air yang berubah apa? Sifat-sifatnya sehingga tidak dikatakan air mutlak, maka tidak boleh istinja dengan hal tersebut. Jadi harus dengan air mutlak. Tidak dengan air sabun ya enggak bisa. Ini kan bukan air mutlak, tapi air sabun. Yang kedua, hijarah batu-batuan. Namanya istijmar nanti. Nah, boleh seorang membersihkan apa tempat najis di farjinya dengan batu. Nah, untuk batunya sendiri yaitu syaratnya diantaranya adalah yang pertama jamid. Tadi disebutkan di takrif definisi jamid. Jamid itu padat kering ya. Padat, kering. Kemudian harus tohir, suci. Batunya harus suci. Gak boleh misalnya mutan najis, terkena najis. Kemudian koli'un. Bisa mengangkat najis. Jadi dia bisa mengangkat najis. Kemudian wairu muhtaram tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Ada 4 syarat ini, syarat batu ini, ya. Ketika syarat ini ada pada benda lain selain batu yang kita lihat itu, batu hakiki namanya, istilahnya, maka boleh digunakan untuk istijmar. Misalnya ya tisu kering terpenuhi syaratnya. Kalau tisu basah misalnya tidak terpenuhi karena bukan jamid basah. Namanya nanti batu syar'i. Nah, kemudian itu syarat dari batu ya. Syarat dari apa? Dari batu syar'i. Adapun syarat keadaan atau kaifiyah, yang pertama harus menggunakan 3 batu atau lebih yang bisa dengannya membersihkan tempat najis. Atau batunya 1 tapi punya 3 sisi atau 3 sudut, maka bisa juga digunakan. Sudut A digunakan 1 usapan, sudut B 1, sudut C 1. Batunya cuma 1, boleh. Jika ingin lebih dari itu, nah jika ingin lebih dari 3 usapan, maka ya tinggal ditambahi dan nanti disunahkan untuk witir ya. Disunahkan untuk ganjil. 3 pakai 3 batu belum bersih, tambah 1 menjadi 4. Kalau sudah bersih, tambah 1 menjadi 5 agar ganjil. Kalau 4 belum bersih, tambah 1, 5 sudah bersih, ya sudah. Berarti sudah bersih plus witir. Ya, ini disebutkan sudah ya di faedah di sini. Jika tempatnya itu bersihnya dengan harus bisa bersih dengan lebih dari 3, maka disunahkan 5, 7 dan seterusnya. Syarat kedua, alayajifa al-kharij najis, tempat atau najisnya belum kering. Kalau najisnya sudah kering, maka harus pakai air. Ya. Kemudian nomor 3, tempatnya najisnya tidak pindah dari tempat menetapnya setelah dia keluar. Ya, ini kalau tidak digambar agak susah menjelaskannya. Ya mungkin nanti insya Allah kalau masih ada sudah pernah ana gambar, kemudian nanti coba ana usahakan untuk di share. Ya intinya adalah kotoran ini dia keluar kemudian berhenti di titik A, berhenti di titik A. Ini namanya mahal alazi istaqara alaihi adalah titik A. Kalau sampai di situ saja nanti dia bisa pakai batu. Tapi kemudian kotoran ini, najis ini setelah di titik A pindah jalan lagi ke titik B. Maka kotoran dari A di sampai B ini tadi, ini nanti tidak boleh pakai batu. Nah, ada beberapa istilah ya. Tapi kalau misalnya mencukupkan dengan ini, ada istilah namanya ada apa? Intisar, ada takoto, ada mujawazah, ya. Ada intikol, ada 4 kalau tidak salah istilahnya ada 4 berkaitan dengan keadaan keluarnya kotoran. Sehingga berkaitan dengan ini boleh tidak nanti memakai batu. Yang keempat, tidak muncul di tidak ada dalam atau najis tersebut tidak terkenai benda lain. Najis yang lain atau benda suci tapi basah selain keringat. Kalau keringat enggak apa-apa. Misalnya disebutkan di sini wa'id kotoran beraknya tadi bercampur dengan darah, maka wajib dengan air, enggak bisa dengan batu. Tapi kalau kecampur dengan keringat enggak masalah, masih bisa pakai batu. Kecampur dengan air benda suci tapi basah ya, maka enggak boleh. Misalnya ketetesan air dari luar, maka harus pakai air. Nah, beliau menyebutkan ini kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya wajib memakai air. hukum istinja wajib karena keluar najis berupa misalnya apa, air kencing, kemudian wa'id, berak, mali, wadi, kemudian apa, misalnya darah. Wajibnya di sini adalah ketika hendak melakukan ibadah semisal sholat. Jadi dengan syarat nanti kotorannya itu tidak melumuri atau menajisi bagian-bagian lain di tubuh. Ya, maka hukum wajibnya ketika ingin sholat. Ya, jadi tidak fauron ya. Misalnya nggak istinja dulu, nanti baru beberapa kemudian baru mau sholat, nah itu nanti baru dia wajib istinja, ya. Karena nanti ya mau tidak mau harus istinja, karena najis tidak bisa dipakai untuk sholat. Istinja, kemudian thaharah, wudu, dan sholat. Ya, selama tidak ada kekhawatiran, nah, najis tersebut mengotori apa yang lainnya. Ya, kalau ya, kemudian belum menjelaskan tentang sifat-sifat madhi ya, jadi sebetul kalau madhi itu dia apa keluarnya, kalau madhi keluarnya bisa dengan syahwat atau tapi syahwatnya tidak kuat, tidak seperti apa keluar mani, dan dia tidak menyebabkan futur. Kalau madhi tidak menyebabkan apa? Lemas. Berbeda dengan mani yang dia menyebabkan lemas. Dan keluarnya kalau mani itu memancar atau tadafuk, tersendat-sendat ya. Salah satu ciri dari apa? Mani. Adapun wadi, kalau wadi apa? Ya, cairan yang keluar setelah buang air kecil atau karena mengangkat benda-benda yang berat. Ya, biasanya seperti itu. Maka ini madhi, wadi, darah, ini contoh-contoh yaitu najis tadi ya. Adapun mani hukumnya suci. Kemudian kalau istinja karena keluarnya angin saja, buang angin, istinja hukumnya makruh. Kemudian haram hukumnya istinja dengan sesuatu yang dimuliakan. Seperti ada kertas-kertas yang haram ya hukumnya. Yang ada situ lafad-lafad Allah atau ilmu yang bermanfaat. Masalah jika seorang ingin menggabungkan untuk menggunakan air dan batu, maka yang lebih utama adalah menggunakan batu dulu, kemudian menggunakan air. Nah, sifat dari air itu menghilangkan apa fisik dan menghilangkan asar bekas. Fisik itu zatnya yang kita bisa terindra, bisa pegang. Nah, kalau asar bekas itu adalah rasa, warna, bau. Air bisa menghilangkan fisik plus bekas asar. Batu bisa menghilangkan fisik saja, tidak bisa maksimal menghilangkan asar. Makanya batu itu untuk dia sifatnya takhfif saja. Takhfif izalatun najasahnya apa? Takhfif. Karena di situ masih ada apa? Asarnya. Nah, kenapa yang utama menggunakan batu dulu baru air? Nah, kenapa harus menggunakan batu dulu, padahal dengan air saja sudah bisa menghilangkan fisik sama bekasnya. Nah, untuk apa menggunakan batu terlebih dahulu dan dikatakan itu adalah afdol? Ya. Jawabannya salah satunya ya, di antara alasan yang disebutkan para fuqaha, yaitu untuk meminimalisir persentuhan tangan dengan benda najis. Ya. Kalau langsung pakai air, tangan biasanya apa? Banyak bersentuhan dengan benda najis. Tapi kalau pakai batu dulu, ya paling enggak tinggal asarnya, tinggal sedikit, sehingga persentuhannya sedikit. Jika ingin mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, maka lebih utama pakai air. Karena air itu bisa menghilangkan asar najasah dan membersihkan tempatnya, farjinya. Masalah disunahkan untuk memulai bersihkannya itu dari kubul. Kubul bagian depan, tempat keluarnya air kencing. Kemudian baru dubur belakang. Faedah dimakruhkan menggunakan istinja dengan air zam-zam. Faedah tidak boleh istinja dengan sesuatu yang najis. Sehingga nanti tidak menambah najis, malah tambah najis. Haram pula istinja dengan al-mat'um, sesuatu yang dimakan, roti atau makanan-makanan yang lainnya. Haram ya, di situ haram ya. Karena di situ masuk seperti tadi, syai' muhtaram maksudnya ya. Muhtaram maksudnya. Makruh istinja dengan tulang hewan atau giginya, karena itu adalah makanan jin. Ya, kalau ini hukumnya makruh. Jadi ada yang makruh, ada yang haram, ada yang jawaz. Nah, kita cukupkan dulu pertemuan pada pagi ini. Ini ada 61, tadi itu masuk ada, kalau nggak salah 68. Nggak tahu pada disconnect jaringannya atau bagaimana. Semoga aja lancar kedepannya. Nah, kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari teman-teman sekalian. Semoga bisa istiqomah dan kita diberi paham dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.